Sederetan bintang-bintang artis sengaja akan menggoyang sekarang Lamongan. Tak panggilkan salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Budak Gresik. Ada Ramayana, juga ada Randy Soting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa. Selamat siang RI Lama. Kita goyang-goyang lagi yuk bareng New Palapa. Dua lagu ya, cukup lama. Tapi yo enak-enak didengar ya. Aku menghancurkan luhurnya ini. katakan dua insan yang ikhlas di dalam berteman. Daripada mereka harus terpecah, lebih baik aku yang mengalah. Satu di antara dua.